Katakan salahku padamu, hingga di kau pergi. Hanyalah ku ingin di kau sadar. Sampai hari ini ku tetap misalkan kau telah bahagia, daku turut gembira. Tetapi bila kau setiap hari selalu teringat akan diriku, kau maafkan. Mengapa ku bertanya, mengapa tiada maaf darimu? Ku tahu pasti hatimu padaku. Katakan salahku padamu, hingga di kau pergi. Hanyalah ku ingin di kau sadar. Mengapa tiada maaf darimu? Mengapa tiada maaf darimu? Ku tahu pasti hatimu padaku. Katakanlah sayang, salahku padamu, hingga di kau pergi. Hanyalah ku ingin di kau sadar. Mengapa tiada maaf darimu?